tilkal halati. Wajibu ayat tafa. Aw yuqaddar lima ada pakai ain ada al awwali mubtada'atun sebagian arinaku berpendapat tidak boleh ta'adud itu khobar dalam keadaan seperti itu. Ya, khobarnya kok lebih dari satu lafaz dan maknanya beda-beda untuk satu mubtada, satu lafaz, satu makna. Sebagian ahli yang mengatakan kondisi macam itu tidak boleh khobar ta'adud. Wajib untuk memberi atof kadar istilah ta'adud berarti anti poligami, anti ta'adud ya. Atof. Nah, jadi kalau ada kayaknya khobar lebih dari satu langsung dibabat, tidak boleh kasih atof. Kalau tidak mau dikasih atof, dikira-kirakan dengan mubtada selain mubtada yang untuk khobar yang pertama. Di dalam ayat tadi wahuwa al-ghafuru, al-ghafuru itu khobar untuk mubtada yang pertama saja. Huwa al-wadudu ya khobar untuk mubtada yang lain, yaitu huwa al-wadud, huwa dul-aksi, huwa al-majid. Kata kasih atof ya wahwal ghafuru wal wadudu wadul arsi wal majid, supaya tidak ada istilah ta'adudul khobar. Nah warajih qawlul jumhur darajih pendapat jumhur ahli nahwu kama qala Ibnu Syam al-Ansari rahimahullah fi awdahil masalik, fi awdahil masalik qala fihi wal ashah جواز تعدد الخبر والأصح جواز تعدد الخبر. Nah, yang rajih pendapat jumhur ahli nahwu, dan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh Ibn Syam dalam kitab Awdahul Masalik. Beliau mengatakan wal ashah jawazu ta'adudil khobar, yang paling sahih boleh khobar ta'adud. Baik.

Tayyib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lajen kana wafatlah atau cukup ya? Capek lah. Baik, jaga mukanya dong. Insyaallah kita lanjutkan kana wafatwa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.